apakah boleh niat kurban digabungkan dengan niat akikah? Karena keduanya sama-sama sunnah. Jazakumullah khairan. Iya, sama-sama sunnah tapi berbeda. Barakallahu fikum. Kalau engkau berkurban, ya khusus untuk kurban. Kalau engkau mau akikah, maka akikah. Barakallahu fikum.